Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita hampir memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan. Beberapa malam lagi kita akan memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Dan teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacanya Nabi Muhammad, yajtahidu fiha ma lam yajtahid fi ghairiha. Nabi Muhammad berijtihad giat di dalam beribadah di 10 akhir bulan Ramadan, tidak seperti hari-hari yang lalu, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashr al-awakhira min awakhira min Ramadan. Nabi Muhammad beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan hatta an tawaffahu Allah, sampai Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad. Sampai beliau meninggal, beliau senantiasa menghidupkan untuk iktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau, sampai dilanjutkan oleh para tabi'in dan hingga para solehin sampai hari ini. Budaya untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan adalah budaya orang-orang soleh. Maka mari kita persiapkan yang sudah giat di hari-hari ini, maka harus tambah giat di bulan suci Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai terlewatkan Nabi Muhammad yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga dari dosa. Kemuliaan, segala kemuliaan ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau di saat masuki 10 akhir bulan Ramadan, yasuddu mi'zarahu wa yugidu ahlahu. Beliau lebih giat untuk beribadah dan membangunkan keluarganya untuk bisa ibadah, menghidupkan malam-malam 10 akhir bulan Ramadan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Memang malam Lailatul Qadar bisa datang di hari-hari selain itu, akan tapi arja, kata ulama, itu lebih bisa diharap untuk datang di hari-hari itu. Malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam kemuliaan. Dan yang jelas 10 hari akhir bulan Ramadan itu sendiri adalah hari-hari yang sangat mulia. Maka ayo kita persiapkan untuk beriktikaf. Iktikaf di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, iktikaf boleh biarpun sebentar, tidak harus disyaratkan sehari semalam. Berbeda dengan madhab yang lain, barangkali kita mendengar perbedaan pendapat di dalam hal ini. Sebagian mengatakan iktikaf harus sehari semalam. Benar, itu adalah pendapat Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan seperti itu. Akan ada yang mengatakan iktikaf harus di masjid jami', masjid yang digunakan untuk solat Jumat. Itu pun pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dan riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat dari Abu Hanifah. Akan tapi yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, dan kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat Syafi'iyah, pengikut madhab Imam Syafi'i, maka kebetulan di dalam masalah iktikaf ini pendapat madhab Imam Syafi'i adalah sangat mudah dan kita bisa mengambilnya. Yaitu kalau orang mau beriktikaf biarpun sejenak itu boleh. Cukup duduk sebentar dia sudah bisa beriktikaf di situ dalam waktu yang singkat. Dan ini dalilnya sama dengan dalil yang diambil oleh Imam Malik dan lain sebagainya. Hanya perbedaannya salah menafsiri. Kalau madhab Imam Syafi'i menafsiri bahwasanya para istri-istri Nabi di saat iktikaf tidak sampai sehari semalam, sebagian sepotong hari sudah pulang. Dan ini menunjukkan bahwasanya iktikaf tidak harus sehari semalam. Terlepas dari perbedaan ini, yang penting marilah kita giat untuk melaksanakan ibadah, untuk kita melakukan ibadah, baik itu beriktikaf atau membaca Al-Quran di rumah. Diupayakan bisa iktikaf, akan tapi harus jaga tata krama adik-adik putri kami yang kami cintai, ibu-ibu kami yang kami cintai, yang masih dalam keadaan atau masih muda dan sebagainya. Jangan sampai memaksa untuk pergi ke masjid untuk beriktikaf, akan tapi Anda berangkat tanpa ada yang menemani. Ketahuilah jika Anda di rumah Anda akan mendapatkan kemuliaan seperti yang pergi ke masjid. Adik-adik putri kami yang kami cintai, yang lagi diberi oleh Allah semangat untuk melakukan ibadah, Jangan memaksakan diri harus pergi ke masjid. Kami khawatir budaya Lailatul Qadar, budaya malam 10 hari akhir bulan Ramadan ini disalahgunakan sehingga ternyata semuanya memaksa, dan ketahuilah Allah akan menilai itu semua. Berangkatlah jika Anda ditemani oleh bapak Anda. Berangkatlah jika Anda ditemani oleh saudara Anda. Berangkatlah jika Anda ditemani oleh adik Anda. Berangkatlah jika Anda ditemani suami Anda. Jika tidak, jangan memaksa. Ketahuilah Anda bisa beriktikaf di rumah Anda sendiri. Biarpun tanpa niat diiktikaf, akan tapi Anda mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala untuk beribadah di malam 2, malam 10 akhir bulan Ramadan. Intinya ayo kita giat, siapapun dari kita giat. Dan barangkali ada di antara kita yang tidak punya banyak kesempatan untuk hadir ke masjid. Jangan berkecil hati, akan tapi di tempat Anda bekerja, di tempat Anda berkiprah, maka ketahuilah hadirkan makna Lailatul Qadar. Hadirkan makna kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda di situ bisa membaca solawat, Anda bisa membaca Al-Qur'an di situ. Ingatlah kepada Allah, maka ketahuilah Anda pun akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan Anda mendapatkan kemuliaan. Hanya jika ada kesempatan, ayo lebih giat tampilkan diri kita di hadapan Allah adalah lebih giat dari hari sebelumnya. Dari hari sebelumnya seperti Nabi Muhammad sendiri menampilkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah lebih giat, karena yang kita cari hanya ridha Allah. Lebih giat di 10 akhir bulan Ramadan. Lakukan i'tikaf. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwasanya beri'tikaf di separuh malam akhir lebih bagus daripada separuh malam awal. Artinya, setelah Anda sholat taraweh, Anda istirahat 1 jam, 2 jam, 3 jam, setelah jam 12, jam 1, Anda pergi ke masjid melakukan sholat malam, terserah berapa rakaat saat itu selain daripada taraweh. Kemudian Anda melakukan sholat sunat yang lainnya, membaca Al-Quran, barangkali ada yang membimbing, ada tausiah di situ, seperti yang dilakukan di sebagian masjid, dan kami pun mempunyai program bersama para saudara-saudara, para ikhwan-ikhwan, untuk melakukan i'tikaf 10 akhir di bulan Ramadan, khususnya di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon dan masjid yang lainnya. Kita mengadakan bersama kawan-kawan. Intinya adalah bagaimana kita bersama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mendapatkan kemuliaan. Jangan berangkat sendirian saja. Ketahuilah di saat Anda mengajak satu orang, Anda akan mendapatkan kemuliaan bersama orang yang mulia itu. Hidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Mulai dari jam 1 malam sampai pagi, Masya Allah, setelah itu sahur, dan setelah sahur melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan setelah itu Masya Allah pulang ke rumah masing-masing. Untung-untung kalau menunggu sholat duha. Intinya ayo di 10 akhir bulan Ramadan ini kita giatkan melakukan i'tikaf. I'tikaf di bulan suci Ramadan, ikut madhab Imam Syafi'i lebih mudah, yaitu berapa saat pun Anda bisa, 1 jam boleh, 2 jam boleh. Jangan lupa niat di saat Anda masuk ke masjid, niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Anda berada di masjid, Anda akan mendapatkan kemuliaan, dan di saat Lailatul Qadar tiba saat itu, maka Anda pun ikut mendapatkannya. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Semoga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berbahagia, orang yang berjaya di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ini kita bisa giat melakukan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.